anak rantau dan juga untuk bos-bos sawerku dari Gerta Generation. Kembali bergoyang untuk Anda, cumi-cumi maksimal, kita kasih yang terbaik bersama kehadiran dari Angel Emita Sari Adela Gerta. Goyang, goyang, goyang. Selamat sore semuanya. Gerta, kita goyang lagi ya. Sesa buat kamu yang di bawah juga, yang lagi kepanasan. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku, sayang. Terima kasih, bos. Kita nyanyi bareng-bareng yang request lagu ini ya. terima kasih ya. Aduh, belum itu, nanti lanjut lagi.